Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanahu wa ta'ala rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita sampai di masih di kitab nikah dan sekarang masuk di pembahasan tentang mahar as-sadaqah. Fasal as-sadaqu, pasal tentang as-sadaq atau mahar. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fitarain wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunahkan untuk menyebutkan maharnya ya, ketika dalam akad nikah. Man fa illam yusammi saha al-aqdu, tapi kalau tidak disebutkan dalam akad nikah maka akadnya juga sah. Dan tapi ini hukumnya makruh tidak menyebutkannya ketika akad nikah. Wa wajib al-mahru, mahar itu wajib dengan tiga sebab, bi salasati asya'a dengan tiga sebab. Yang pertama, an yafridahu az-zawju ala nafsihi. Itu suami mewajibkan menetapkan sendiri atas pada dirinya. Yaitu disyaratkan nanti keridhaan dari sang istri, karena itu mahar adalah hak dari istri. Nah, kalau nanti dia tidak ridho, maka seolah-olah dia tidak mewajibkan pada dirinya sendiri. Nah, tapi ini adalah masalah ketika mahar tersebut di bawah mahar standar. Oh, tapi kalau sudah mahar standar dan sudah nanti dibayarkan kontan, maka keridhaannya tidak teranggap. Yaitu yang pertama, an yafridahu az-zawju ala nafsihi, suami menetapkan atau mewajibkan pada dirinya sendiri. Aw yafridahu al-hakim, atau hakim yang menetapkannya. Ya, kalau karena misalnya ya, si suami tidak menetapkan pada dirinya sendiri ya, dia menolak untuk menetapkan mahar. Ya, atau misalnya ada perselisihan tentang kadar yang ditetapkan, maka nanti hakim yang menetapkan, nanti ditetapkan dengan mahar standar yang kontan. Aw yadkhulu biha fayajibu mahrul misli. Atau suami sudah menjima istrinya, maka kalau seperti itu nanti wajib memberikan mahar standar. Ya, di sini disyaratkan adalah duhul ya, sudah sampai duhul jima. Kemudian walaysa li aqalli sadaqi, tidak ada nilai minimal dari mahar, wala li aksarihi, tidak juga nilai maksimalnya. Walaupun nanti ada yang disunahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Yaitu sekitar 30 sampai 1500 gram perak ya. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Ya, boleh maknanya berupa manfaat. Berupa apa? Manfaat seperti pengajaran Al-Quran dan yang semisalnya. Wasqutu bitolaqi qabla dukhuli biha nisful mahar. Dan gugur karena ada talak, tapi dan talak mahar gugur ya, dengan sebab talak sebelum jima, yaitu separuhnya. Separuh dari mahar, yaitu tadi dari matan kita lihat penjelasannya. Secara syariat mahar adalah harta yang wajib diberikan seorang suami pada istri karena sebab nikah, ya, atau jima, atau kematian, atau kehilangannya but'un. Kemudian faedah dinamakan sodak karena ini adalah satu isyarat yang menunjukkan bahasanya benarnya keinginan orang yang beri mahar, keinginan untuk nikah. Kemudian sodak itu mahar, nama lainnya ada 8, ada sodak, kemudian mahar, nihlah, faridoh, haba, ajir, akrun, alaik. Ya. Dan hukumnya ini wajib atas suami dengan semata-mata sudah selesai dari akad nikah. Nah, hukum menyebutkan mahar ketika akad nikah adalah hukumnya sunnah. Jika tidak disebutkan dalam akad, maka sah akad nikahnya, tapi makruh. Hukumnya makruh. Allah SWT berfirman, fa'atun nisa'a sodaqotihinna nihlatan. Mana nihlah adalah atiyah, pemberian. Berikanlah istri-istri kalian ya mahar-maharnya. Mahar diberikan sebagai bentuk pemuliaan dan pemberian dari Allah SWT agar terwujud ya kedekatan ya dan rasa kasih sayang, rasa saling mencintai di antara suami dan istri. Mahar adalah hak bagi istri semata, hanya istri. Dan disunahkan untuk tidak dukul dulu sebelum membayar sebagian dari maharnya dalam rangka keluar dari khilaf fuqaha ulama yang mewajibkan untuk menyerahkan maharnya dulu. Kemudian ukuran mahar tidak ada nilai minimal dan tidak ada nilai maksimal atau paling banyak. Boleh mahar dengan satu benda atau berupa manfaat, boleh juga dengan dihutang. Dan disunahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Dan sah mahar dengan apa? Berupa manfaat. Ya, seperti mengajarkan istrinya Al-Quran. Manfaat itu menetapkan atau mewajibkan pada dirinya sendiri, menetapkan pada dirinya sendiri atau menetapkan sendiri mahar tersebut. Dan ini sebelum tuhul. Dan disyaratkan dengan keridhaan istri. keriduan istri terhadap apa yang ditetap mahar yang telah ditetapkan si suami. Ya, tadi sudah Ana sampaikan tadi. Nah, ini adalah ketika maharnya kurang dari mahar standar. Nah, adapun kalau sudah sesuai dengan standar, maka sudah sesuai standar dan dibayarkan kontan, maka tidak tergantung pada keriduan istri. Jadi kan ada yang di halan yang kontan, ada pun yang ada juga yang ditunda. Ya. Boleh juga ditunda dengan saling ridho dan nanti harus di atas mahar standar. Ya, sebenarnya disebutkan di syarah, jika suami telah menetapkan mahar untuk istri yang ukurannya adalah standar maharnya atau di atas dari standar, maka tidak disyaratkan keridoan. Jadi kalau disyaratkan keridoan istri itu kalau maharnya di bawah standar. Jadi harus ridho enggak, harus tergantung pada keridoan istri. Kalau sudah standar atau di atasnya maka tidak tergantung, tidak teranggap apakah ridho ataupun tidak. Kemudian yang kedua, maharnya ditetapkan oleh hakim. Ini ketika suami tidak mau menetapkan maharnya. Atau terjadi perselisihan tentang ukuran dari mahar yang ditetapkan. Maka nanti hakim menetapkan mahar standar dan dibayar kontan. Dan ini tidak disyaratkan keridoan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Kemudian tadi masih ini ya, wajibnya mahar. Ketika suami sudah menjima istrinya, tapi dia belum menetapkan mahar, maka wajib untuk membayar mahar yang standar. Apa itu mahar yang standar? Ya, mahar misli, yaitu harta yang diminta saat pernikahan yang sesuai dengan level dari seorang istri. Ya, sesuai dengan level dari level sosial mungkin seperti itu dari seorang istri ya. Secara menurut adat kebiasaannya. Maka dilihat kerabatnya bagaimana, nasabnya seperti apa, dari jalur bapak bagaimana, dilihat umurnya, kecerdasannya, kecantikan, ketakwaannya, ya, agamanya bagaimana, kemudian tingkat ekonominya seperti apa, nah nanti ketemu mahar misli. Ya, tadi sebutkan mahar misli, mahar misli. Mahar misli itu adalah seperti itu. Kemudian mahar misli ini ditetapkan ketika waktu tuhul. Ketika jima, bukan waktu akad. Maksudnya nilainya ini kapan menjadi patokannya adalah ketika tuhul. Kemudian mahar menjadi permanen menjadi hak permanen bagi istri dalam dua keadaan. Yang pertama, jika telah dijima. Karena kalau sudah dijima, suami telah memenuhi ma'qud 'alaih, yaitu objek dari nikah, yaitu istimta, ya, bersenang-senang. Yang kedua, menjadi permanen kalau ada kematian dari salah satu dari keduanya. Baik itu qabla duhul, sebelum duhul atau setelahnya. Ini karena ada ijma' sahabat. Jadi dengan kematian salah satu dari keduanya walaupun belum duhul, sebagaimana juga ditetapkan yang menjadi permanen setelah duhul, ya, sebelum duhul ataupun tidak ataupun belum, ya, nanti sudah menjadi permanen mahar tersebut. Jadi dia nanti maharnya sempurna, ya. Maharnya apa? Sempurna. Kemudian kalau ini ada tadi sempurna full, kalau ini ada yang gugur separohnya, ya, ya gugur karena sebab talak sebelum duhul. Nanti perempuannya mendapatkan berat mendapatkan setengah mahar, ya ditalak, ya sebelum duhul. Kemudian jika si wanita istri ini murtad sebelum duhul, maka gugur maharnya semuanya, tidak punya hak. Kemudian tatimah al-mut'ah. Al-mut'ah itu apa? Mut'ah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami yang diberikan pada istrinya yang ditalak, yang berpisah dengannya dengan talak atau dipisah dengan pembatalan. Keadaan wajibnya memberi mut'ah pada istri. Yang pertama yang ditalak setelah duhul, setelah jima. Ya, setelah dia sudah dijima, ya, kemudian ditalak. Ya intinya sudah pernah dijima, ya. Ya kan enggak mesti langsung. Maka ini diberi mut'ah. Satu harta tertentu untuk sebagai apa? Kompensasi biasanya dia itu kan dipisah, berpisah hubungan suami istri. Ya, sebagai hiburan seperti itu. Yang kedua, ya ditalak sebelum dijima. Dan maharnya belum ditetapkan ketika akad. Ini juga dapat. Belum dijima tapi mahar belum ditetapkan. Dan mahar belum ditetapkan. Jika ditetapkan untuk berpisah suami istri, batal nikahnya dengan sebab dari pihak suami seperti murtad, kemudian li'an, dan perpisahannya ini setelah duhul ataupun sebelum duhul, kemudian belum ditetapkan mahar ketika akad, ini juga nanti mendapatkan mut'ah. Karena ada tiga nanti. Ya, tapi tadi ada masing-masing ada kaidahnya tadi, ya. Hikmah disyariatkan mut'ah yaitu untuk menenangkan atau menyenangkan, menghibur hati seorang istri yang ditalak. Dan untuk menghilangkan rasa tidak suka dari seorang istri ketika dengan sebab talak, ya, karena namanya perpisahan, ya, yang menyakitkan, ya. Seorang perempuan itu, ya tentunya kan hatinya tentu tidak tenang, ya, tidak senang, tidak tenang, ya, karena dicerai, ya kan. Maka ini ada syariat tentang mut'ah, ya. Kemudian jika suami istri ini sepakat ukuran tertentu dari mut'ah, maka sah mut'ahnya, baik itu ukurannya sedikit ataupun banyak. Kemudian jika berselisih, ya, maka dikembalikan kepada qadhi, disesuaikan dengan keadaan suami. Nanti ngasihnya berapa? Ya, bisa berselisih juga. Kemudian disunahkan mut'ah tersebut tidak kurang dari 30 dirham atau yang sama dengan itu, yang setara dengan 30 dirham. Faslun al-walimatu, tentang walimah. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wal-walimatu al-ursi mustahabbatun. Wal-ibahatu ilaiha wal-ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin. Walimatul urus ini hukumnya mustahab. Walimah untuk pernikahan hukumnya apa? Mustahab, sunnah. Adapun memenuhi panggilannya hukumnya wajib, kecuali bagi orang yang uzur. Nah, walimah itu ini ya, makanan ya. Makanan dalam pernikahan. Diambil dari kata-kata walmu, yaitu al-jam'u, karena di situ suami istri berkumpul. Yaitu walimatu 'alal 'ursi. Urs maksudnya adalah dukhul, dan waktunya ini sudah bisa dimulai setelah akad. Dan disunahkan nanti yang lebih utama adalah dilakukan setelah dukhul. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan walimah kecuali setelah dukhul. Hukumnya mustahabatun mustahab. Mustahab, dan dia ya ditekankan ya, mu'akadah. Ya, karena ada hadis yang bentuknya perintah ya. Ya, merintahkan Abdurrahman bin Auf ketika beliau menikah. Nabi SAW mendoakan barakallahu laka aulim walau bisatin. Ya, ini bentuknya perintah. Hukumnya mustahab dan ditekankan. Adapun memenuhi undangannya hukumnya wajib. Ini tadi ya, walimatul urs, walimah untuk walimah pernikahan ya. Kalau yang lainnya hukumnya sunnah. Di walimahnya hukumnya sunnah, memenuhi undangannya hukumnya wajib, adapun memenuhi undangan walimah selain walimah nikah hukumnya sunnah. Dan walimah ini digunakan untuk makanan juga dimaknai sebagai makanan, juga dimaknai sebagai minuman. Wajib menghadiri undangan walimah dengan syarat-syarat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyati biha, jika salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka datangilah. Dan yang lebih utama walimah tadi adalah dilakukan setelah dukhul, setelah jima. Ya, alasannya adalah ini. Di dalil menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ya, tidak menyelenggarakan walimah kecuali setelah dukhul. Kemudian faedah walimah itu tidak hilang kesempatan untuk diselenggarakan karena sebab talak. Atau walimah selain nikah. Atau maut. Atau kematian. Atau lamanya waktu setelah duhul. Jadi walaupun sudah ditalak, di sini sebutkan tidak apa hilang kesempatan untuk menyelenggarakan kesunahan walimah. Belum walimah sudah ditalak. Nah, ini tidak hilang kesempatannya. Nah, masih bisa melakukan walimah. Karena hukumnya sunnah ya. Tentunya bisa mendatangkan pahala. Atau kematian ya. Sudah meninggal dunia baru walimahan. Atau sudah lama setelah duhul, sudah lama baru walimah. Adapun walimah diselenggarakan sebelum akad atau walimah selain pernikahan, maka memenuhi undangannya adalah hukumnya sunnah. Di antara syarat wajibnya memenuhi undangan walimah, yang pertama, undangannya tidak dikhususkan untuk orang kaya saja. Sehingga orang miskin misalnya enggak diundang, semua yang diundang kaya saja. Nah, ini ketika kita kaya gitu kan, diundang, kemudian undangannya yang kaya semua, maka ini tidak ada kewajiban. Karena ini undangannya dikhususkan bagi yang kaya saja misalnya. Kemudian undangan itu ditujukan pada person, individu. Jika undangannya itu bersifat umum, maka tidak wajib. Ya. Undangan walimah pada jamaah masjid, nah ini undangan walimah untuk karyawan PT ini atau mahasiswa jurusan ini ya, umum. Undangan-undangan yang sifatnya umum ini ya, tidak ada kewajiban. Kemudian diundang di hari pertama ya, walimahan. Cuma kalau di hari kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Dan tidak mengundang seorang karena takut dengannya atau menginginkan apa kedudukannya. Kemudian yang mengundang dan yang diundang keduanya adalah muslim. Dan yang mengundang ini adalah mutlaqut tasarruf ya, balik berakal ya. Tidak mahjur. Kemudian yang harta dari orang yang mengundang tidak ada syubhah yang kuat. Yang apa indikatornya kuat. Kemudian yang mengundang bukan orang fasik atau orang zolim. Jadi kalau yang mengundang orang fasik atau zolim, tidak ada kewajiban. Yang diundang tidak ada, tidak punya uzur yang ya, seperti uzurnya yang dibolehkan, seperti uzur dibolehkannya meninggalkan sholat berjamaah. Atau orang yang diundang meminta uzur kepada orang yang mengundang dan disetujui ya. Ya, ada uzur untuk meninggalkan sholat jamaah, maka ini bisa menjadi uzur tidak memenuhi undangan walimah. Ya, berarti semisal hujan tidak ada alat untuk melindungi diri ya. Dan yang lainnya ya, jalanan becek ya. Banyak lumpurnya, nah ini jadi uzur yang bisa meninggalkan sholat jamaah bisa menjadi uzur untuk tidak memenuhi undangan walimah. Kemudian di sana tidak ada orang yang bisa nanti mengganggu orang yang diundang atau tidak layak untuk duduk bersamanya. Sebenarnya ada orang, kalau nanti kita datang ternyata ada orang yang tidak suka dengan kita dan kita terganggu dengannya, nah ini menjadi uzur, dibolehkannya tidak menghadiri. Yang ke-12, yang mengundang dan diundang bukan perempuan. Kita lanjutkan tentang al-qasam, pembagian. Ini untuk yang istrinya lebih dari satu ya. Namanya juga pembagian. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun. Menyamakan pembagian di antara para istri hukumnya wajib. Ya, ini menyamakan pembagian dalam hal bermalam. Ya, dalam hal apa? Bermalam saja. Adapun masalah pakaian dan yang semisalnya, tidak ada kewajiban untuk bisa sama persis. Tetapi yang disunahkan juga harus menyamakan dalam masalah tersebut. Tadi misalnya apa? Misal pakaian. Baina zaujat, di antara istri-istri hukumnya wajib. Walaupun nanti ada uzur semisal sakit atau haid, tetap dia ya wajib menyamakan dalam hal bermalam. Misalnya istrinya haid, ya tetap dia suami harus kalau jatahnya bermalam di situ ya harus bermalam di situ. Tidak kemudian haid kemudian enggak ditemani bermalam padahal sudah gilirannya. Jadi walaupun dia sakit ataupun haid. Wala yadkhulu, dan tidak boleh masuk ala ghairil maqsum laha li ghairi hajah. Itu tidak boleh masuk ketika siang hari ya. Karena siang ini dia ikut malam. Jadi nanti kalau orang kerjanya umumnya kan siang, maka yang jadi pokok untuk pembagiannya itu, yang menjadi objek pembagiannya adalah waktu malam. Karena dia kerjanya siang. Sehingga nanti malam ini menjadi objek pembagiannya, yaitu waktu malamnya tadi ya. Dia bermalam di situ, istirahatnya di situ, malam. Karena kerjanya siang misalnya, aktivitasnya siang. Nanti kalau dia kerjanya malam ya seperti penjaga malam, maka menjadi objek pembagian nanti siangnya, karena siangnya dia istirahatnya. Sehingga kalau yang pokoknya malam, siang itu ngikut. Pokoknya siang, malam itu hanya ngikut. Nah, di sini wala yadkhulu ala ghairil maqsum laha li ghairi hajah. Nah, ini maksudnya tidak masuk di siang harinya karena ini ngikut di ikut malam. Siang harinya ke istrinya yang bukan jatahnya untuk bermalam di situ kecuali ada hajat. Ya, hajat ya misalnya sakit, dijenguk misalnya, karena ada satu keperluan, ingin menyerahkan sesuatu, atau ingin memberikan nafkah, berupa harta misalnya, dan semisalnya ada keperluan, maka boleh. Nah, berarti mafhumnya tidak boleh kalau enggak ada hajat, kemudian main-main siang hari di tempat apa istri yang bukan gilirannya. Ya, malamnya di tempat istri yang gilirannya, nanti siangnya malah main-main ke situ tanpa ada kepentingan. Nah, hukumnya tidak boleh. Karena nanti ini bisa membatalkan hak yang punya giliran, ya. Nanti kalau sampai dia berlama-lama di situ misalnya, nanti harus dikodok, ya, dikodok nanti ganti, gitu kan? Ya lama-lama dari misalnya zuhur sampai maghrib, nah, gantian harus dikodok, berarti dia hutang sama orang, sama istri yang harusnya gilirannya itu, dan nanti dia harus mengkodok seukuran itu. Adapun kalau ada hajat tidak apa-apa, walaupun misalnya lama, ya misalnya menyerahkan barang, menyerahkan nafkah dan yang lainnya, ya ada keperluan lah, ya. Misalnya rumahnya ada masalah listriknya atau apanya dibenerin lama, ya tidak apa, itu kan hajat. Kalau nggak ada hajat duduk-duduk ngobrol, nah, itu gak boleh, nanti harus apa? Mengkodok. Wa idza arada as-safar, jika seorang suami ingin untuk bersafar, maka aqra'a bainahunna wa kharaja billati takhruju laha al-qur'atu. Ya. Ya. Ya, sebelumnya tadi yang matan di tadi siang enggak boleh. Jadi siang itu boleh kalau ada hajat, ya kan? Siang boleh kalau ada hajat. Adapun kalau malam itu haram, ya. Ke situ kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Darurat misalnya sakit yang mengkhawatirkan. Ya. Enggak boleh kalau malam itu, harus sampai boleh ke berkunjung ke istri yang bukan gilirannya kalau malam itu syaratnya darurat. Kalau siang syaratnya hajat. Ya, tadi tambahan sedikit. Kemudian kalau ingin safar, maka aqra'a mengundi di antara mereka dan nanti dia safar dengan perempuan yang istri yang menang undian. Yang menang apa? Undian tadi. Diundi mana nanti yang keluar. Ya. Ya nanti dia ya kalau dia nanti sudah safar kemudian dia mukim, ya sampai di tempat tujuan mukim, maka nanti dia mengkodok, ya mengkodok selama mukimnya karena sudah nggak safar, ya kalau intinya dia sudah mukim, ya, nanti ada penjelasan di sekarang. Tapi kalau waktu pergi sama pulang perjalanan ini nggak ada dikodok. Sudah hilang, enggak terhitung dalam untuk dikodok. Ini jika dia sudah mengundi, ya. Sudah mengundi. Kalau dia sudah mengundi, maka perjalanan pergi sampai perjalanan pulang enggak dihitung. Enggak perlu dikodok. Artinya ini nanti kemudian enggak dikodok pada istrinya yang mukim, yang ditinggal tadi. Enggak utang pada mereka itu enggak. enggak terhitung. Kalau ini apa? Diundi. Kalau enggak diundi, maka dia harus mengkodok, ya. Jadi dihitung nanti. Itu masa pergi sama pulang terhitung. Sehingga dia misalnya pergi pulangnya sehari, ya berarti punya hutang pada yang ditinggal itu untuk bisa menemannya ya sehari, misalnya seperti itu. Wa idza tazawwaja jadidatan khosoha bisab'i layalin in kana bikron. Jika seorang itu menikah dengan menikah baru, ya maka mengkhususkan 7 malam bersamanya jika dia seorang yang bikr, yang gadis. Jadi menikah, baru menikah dengan gadis, maka 7 malam. Wa in kanat wa bisalasin 3 malam in kanat sayiban jika dengan janda. Kita lihat sarahnya. Menyamakan dalam bermalam bagi suami yang punya istri lebih dari satu, itu namanya tadi pembagian. Jika dia bermalam di salah satunya, maka dia wajib juga bermalam di tempat yang lain. Hukumnya wajib, yaitu pembagian bermalam di tempat istri-istri wajib. Ya tadi penyamaan pembagian itu wajib walaupun ada uzur seperti sakit, haid atau nifas. Dan menyamakan hanya di masalah menginap saja, bermalam saja yang wajib ataupun pakaian maka hukumnya mustahab. Begitu juga jima. Nah, ini karena ya dimakzur ya. Jadi susah berat kalau harus sama persis ya. Jika punya lebih dari satu istri, yang sunnah adalah bermalam setiap malam pada satu istri. Boleh juga bermalam misalnya 3 malam untuk setiap istri. Dan tidak boleh lebih dari itu kecuali dengan keridhaan yang lain. Jadi yang tadi kan sunnahnya satu semalam, kemudian nanti semalam lagi di tempat lain, semalam lagi, semalam ganti, semalam ganti. 2 malam boleh juga, 2 malam di Hindun, 2 malam di Fatimah. 3 malam juga boleh, 3 malam, maka tetapi kalau lebih dari itu harus sepersetujuan istri-istrinya. Karena ya itu mungkin sudah lama, 4 malam ya ditunggu nanti sama yang lainnya. Ya, karena perlu bertemu, perlu terpenuhi kebutuhannya. Diharamkan untuk mengumpulkan jadi satu istri-istrinya dalam satu rumah, ketika alat-alat rumah tangganya itu jadi satu pula. Jadi satu rumah, alatnya juga satu, apa-apanya satu. Nah ini nanti haram, ya, kecuali dengan keridhaan. Seperti di sini contohnya ruangannya satu. Adapun jika dia bersendiri, tempatnya punya tempat khusus, maka tidak mengapa. Semisal ini apa apartemen. Misalnya bangunannya tingkat, gede rumahnya, kayak model apartemen seperti itu, yang atas istrinya sendiri, yang bawah sendiri, nanti atasnya lagi ada misalnya seperti itu. Atau lebar, kanan-kiri, tapi dia sendiri ya, mustakil, gak campur. Nanti punya alat sendiri, punya ruangan sendiri. Jika sudah menentukan satu malam untuk atau hari untuk satu istri, istri tertentu, maka tidak boleh masuk ke istri yang lain, kecuali ada hajat seperti memberikan nafkah, kemudian diskusi perkara yang penting, maka itu boleh. Karena agar ini larangan agar tidak apa membatalkan giliran, hak giliran dari istri yang ditentukan tadi. Jika ingin bersafar, maka diundi nanti berangkat pada bersama pemenang undian, istri yang menangkan undian. Kemudian tidak ada kewajiban bagi suami untuk menyamakan istri-istri yang istri yang diajak safar atau yang tidak, selama itu diundi sebelum safar. Ya, artinya nanti kayak yang Anda jelaskan tadi, ya enggak teranggap waktu pergi sama waktu pulangnya tadi. Jadi akhirnya kan beda, ya kan? Dia bisa bersama misalnya perjalanan menempuh sehari semalam. Berarti dia bersama istri yang diajak safar ini sehari semalam. Yang lain yang ditinggal, nah, enggak, berarti kan enggak bersama. Nah, ini bersamanya istri yang pergi ini enggak apa-apa, beda, enggak perlu sama. Kalau harus sama berarti harus mengkodok. Karena dia sudah bersama dalam perjalanan pergi dan pulang, nanti dikodok. Jadi dia yang ditinggal harus mendapatkan ditemani juga semasa itu. Kan, tapi ini tidak wajib seperti itu karena dia sudah diundi. Kemudian jika si suami itu niat untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain, maka wajib menyamakan, ya, jatahnya, jatah bermalamnya wajib menyamakan. Kemudian jika safar niat iqomah juga sama harus menyamakan. Ini intinya dia itu nanti tidak teranggap safar, ya. Jadi misalnya dia sudah niat iqomah atau dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya dia intinya kalau sudah masuk iqomah, ya, maka nanti teranggap iqomah dia mukim si suami tadi, maka dia nanti mengkodok. Ya, misalnya dia pergi safar kemudian tinggal di situ yang lebih dari waktu dibolehkannya status safar, ya. Tidak lebih dari 3 hari, misalnya 4 hari tinggal di situ gitu kan. Tinggal di tempat tujuannya, maka dia terhitung mukim. Maka nanti 4 hari ini ketika dia bareng sama istrinya, maka itu teranggap hutang. Ya, teranggap apa? Hutang yang harus nanti dibayar pada istri-istri yang ditinggalkan. Karena statusnya sudah enggak musafir. Ya, karena dia sudah mukim, ya, tinggal di tempat tujuan lebih dari 3 hari, tidak terhitung hari masuk dan hari keluar, sebagaimana pembahasan di bab safar, ya. Kemudian jika dia istirahatnya malam, maka menyamakan malamnya. Jika istirahatnya siang, maka menyamakan siangnya. Jadi yang menjadi pokok pembagian apa, ya? Kalau aktivitasnya malam, aktivitasnya siang, berarti malamnya ini yang dihitung adalah waktu istirahatnya ini, yang nanti dijadikan sandarannya. Kalau dia penjaga malam, berarti siangnya nanti yang jadi patokan untuk penyamaan pembagian. Jika seorang laki-laki menikah dengan istri yang baru, ya, terus sudah menikah dan istrinya adalah bikar, maka ya, gadis, maka dia nanti bersamanya selama 7 malam. Adapun kalau janda, dia bersamanya 3 malam. Dan nanti ini enggak perlu dikodok. Rentang ini enggak perlu dikodok. Jadi biasanya sudah ada pembagian, misalnya istrinya 2 gitu kan. Nikah lagi, ya. Biasanya pembagian 2 hari, 2 hari, 2 hari gitu kan. 2 hari ganti, 2 hari ganti, nikah lagi bersama tadi istri baru, kemudian dia sampai misalnya 7 malam. Nah, ini enggak perlu mengkodok. Nanti enggak perlu nyaur hutang ke istri yang tidak dibersamainya, karena ini perlakuan khusus bagi istri yang baru. Kemudian disunahkan pada seorang suami untuk ketika menikah dengan istri yang baru yang janda untuk memberikan pilihan, ya, untuk memberikan pilihan ini boleh, ya, memberikan pilihan untuk tinggal bersamanya 3 hari bila taswiyah, berarti nggak perlu mengkodok, atau 7 hari nanti mengkodok. ya walam enggak disebutkan ini atas keriduan istri yang lain atau enggak. Tadi kan tadi kalau misalnya sayib kan jatuhnya 3 hari. Tapi di sini memberikan pilihan untuk mau enggak misalnya 7 hari. Ya, tapi kalau 7 hari mengqadha artinya ya konsekuensinya si istri baru ini nanti jatahnya apa? Dikurangi yang kedepannya. Karena ini sudah diambil di awal. Karena harus tasfiyah tadi. Tapi kalau 3 enggak. Kalau 3 sudah haknya tadi kan. Salasan bila tasfiyah. Kalau 3 tidak. Sudah haknya itu sebagai istri baru posisi janda. An nusuz. Jadi apa? Bab baru qala al-musannifu rahimahullahu taala wa idza khafa nusuzu al-mar'ati wa 'adzuha. Jika seorang suami mengkhawatirkan nusuznya seorang perempuan istrinya maka diberi nasihat. Ya, dikhawatirkan karena ada tanda-tanda dia ya, ada tanda-tanda baik itu secara perbuatan atau secara apa perkataan ya, misalnya diperintah nggak mau ya, kemudian bermuka masam, cemburu terus gitu kan, atau mengungkapkan kata-kata yang tidak baik ya, pembangkangan ya, ini sudah ada tanda-tanda ya. Maka wa'adzuha maka di beri nasihat istihbaban ini hukumnya sunnah. Kemudian fa'in abad jika masih mengelak ilan usuya maka hajaroha dihajar yaitu dipisah ranjangnya tidak tidur bersama istrinya istri tersebut. Fa'in akomat alai hajaroha waldorobha. Kemudian jika dia masih tidak mau apa nurut juga maka dihajar dan dipukul. Kemudian wasqutu binuzuzi qasmuha wa nafaqatuha. Dengan sebab nuzuz gugur pembagian bermalam hak bermalam dan nafkahnya. Ya. Kita lihat sarahnya. Ya sebelumnya di matan tadi menasihati sunnah, kemudian menghajar ini boleh, jawaz hukumnya. Hukumnya jawaz, yang dimaksud adalah menghajar adalah yang memisahkan ranjangnya tidak duduk bersamanya. Bukan menghajar dalam kata-kata, didiamkan, itu maksudnya enggak itu di matan, yaitu menghajar itu memisahkan ranjangnya tidak duduk bersamanya. Memukul juga hukumnya jawaz, yang pemukulan yang tidak mubarih ya, tidak menyebabkan luka. Ya, menyebabkan luka misalnya bengkak kemudian sampai tulangnya retak ya semacam itu. Dan dibolehkan kalau memang ini apa? Bisa bermanfaat pukulan tersebut menurut prasangkanya. Jika tidak maka tidak boleh memukul. Ya nusuz ini adalah ketidaktaatan istri pada suami. Yaitu misalnya tidak melakukan kewajibannya, tidak mentaatinya ya, tidak baik dalam bermuamalah, tidak mau menyerahkan dirinya dan tidak misalnya tidak di rumah ya, keluar rumah terus misalnya, hukumnya haram. Dan tanda-tandanya adalah dia ya tidak taatnya, tidak taat, kemudian kata-katanya kasar setelah biasanya lembut, biasanya biasa-biasa saja tiba-tiba kata-katanya kasar ya, diminta tolong nggak mau, malah bentak-bentak, marah-marah, suka keluar rumah misalnya tanpa izin. Nah, ini sudah tanda-tanda. Kalau seperti ini ya, obatnya adalah sebagaimana di surat An-Nisa ayat 34 yang pertama, yaitu dinasihati ya. Fa'idhuhunna. Nah, ini yang pertama, fa'idhuhunna, dinasihati dengan kata-kata yang baik. Ya, diperintahkan untuk bertakwa ya. Kemudian coba disebutkan hadis Ummu Salamah, yaitu ayuma imro'atun imro'atin batat wa zawjuha rodin anha dakhalat al-jannata. Ya, siapun wanita yang dia bermalam dan suaminya ridho padanya, dia masuk surga. Yaitu diberi nasihat dengan itu ya, dimotivasi. Ya, diberi motivasi. Atau kalau dalil yang lain yang tadi disebutkan oleh pensyarah, idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyihi, jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk ke ranjang, kemudian falam ta'tihi fabatat khutban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Ya, jika seorang istri diajak untuk diranjang berhubungan dengan suami istri dan enggak mendatanginya dan bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat perempuan tersebut sampai pagi hari. Jadi masalah menasihati. Jika masih enggan juga ya, tidak ngefek, masih sama aja, maka dihajar, tidak dibersamai tidurnya. Namun kalau hajar kalam tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali dengan uzur. Masih saja tidak mempan, masih berulang lagi pembangkangannya, maka dipukul. Yang tidak membahayakan, tidak melukai, pukulan yang mendidik, yang bisa mempengaruhi. Ya, bukan pukulan yang karena jengkel atau balas dendam ya. Jengkel keplak gitu dipukul ya, bukan seperti itu maksudnya. Dia hanya untuk menunjukkan bahasnya, oh ini ternyata apa istilahnya serius. Ternyata ini suaminya apa serius sampai mukul sehingga nanti ada perubahan. Ini jika si suami yakin atau udzon bahasanya dengan pukulan ini keadaannya akan membaik. Tapi kalau dia tahu oh ini nggak ada manfaatnya dipukul ya, dia nggak boleh mukul. Apalagi sudah biasa dipukul misalnya. Ya ini tambah lagi gak ada manfaatnya, biasa dipukul misalnya seperti itu. Tapi yang lebih utama seorang suami ini memaafkan ya. Gak usah mukul tapi dimaafkan. Adapun jika memukul, ya terpaksanya memukul ya, tidak boleh memukul pada wajah. Jika seorang suami memukul istrinya dan kemudian ada yang rusak anggota tubuhnya, maka dia harus siap mengganti diat ya. Jika tidak bisa selesai perdamaian antara suami dan istri, maka nanti dibawa ke pengadilan. Maka wajib untuk mengirim nanti qadhi mengirim 2 perwakilannya. Dari masing-masing dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, dan disyaratkan ini nanti atas keridoan suami istri, ridho setuju dengan wakil tersebut. Kemudian khulu atau tolak. Dan adapun khulu dan talak ini adalah sudah senjata pamungkas. Ya, sudah senjata pamungkas, solusi terakhir kalau tidak terjadi apa perdamaian, suluhnya gagal. Sudah diberi utusan dari suami, dari istri, dua-duanya yang dia memang apa netral masih gagal juga ya. Ya, terpaksa kalau memang satu-satunya jalan untuk khulu atau talak yaitu bisa dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jika berselisih dua wakil tadi, maka qadhi ngirim selain keduanya. Ya. Sehingga nanti terjadi kesepakatan. Satu pendapat. Dan tadi dampak dari nusus tadi, dia si istri apa gugur haknya dalam hal pembagian malam. Ya, bagian malam di film mabit juga nafkah. Nafkah dan pengikut-pengikutnya, yaitu misalnya tempat tinggal, baju, dan yang lainnya. Nah, dia sudah membangkang. Faslun al-khulu, kita lanjutkan sedikit. Ya. Satu muka mungkin. Qolal musannifu rahimahumullah ta'ala, wal khulu'u jaizun ala iwadin ma'lumin. Khulu' itu hukumnya boleh dengan imbalan tertentu yang sudah jelas diketahui. Wa tamliku bihi al-mar'atu nafsaha wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin. Dan perempuan itu menguasai dirinya sendiri ya. Ya, sebelumnya kan dikuasai, dimiliki oleh suaminya. Wala raj'ata, tidak ada rujuk bagi sang suami untuk rujuk pada istrinya kecuali binikahin jadid, dengan nikah baru. Wa yajuzu al-khulu'u fituhri wa fil haidi wala yalhaqu al-mukhtali'atu al-mukhtali'ata at-talaqu. Perempuan yang khulu' ini tidak diikutkan hukum talak. Ya, khulu adalah ini permintaan perpisahan, perceraian ya, dari istri dengan imbalan yang diketahui. Yang imbalan ini nanti diberikan kepada sang suami. Jadi misalnya istri mengatakan khali'ni, khulu'lah, atau tolikni, dan seterusnya. Nah, nanti kemudian kalau suaminya setuju ya, kolak tuki, ya, tolak tuki, ya, dan seterusnya. Ini jenis dari talak, tapi ini ada hukum khusus. Artinya pisah, gitu kan. Di sini hukumnya jaiz, disebutkan oleh penulis matan, hukumnya jaiz boleh. Ya, hukumnya jaiz walaupun tidak suka ya. Ala iwadin ma'lumin. Ada imbalan yang telah diketahui. Kemudian tadi istri menguasai dirinya sendiri dan tidak ada rujuk. Ya, karena sudah penguasaan suami sudah terputus, tidak ada rujuk. Jadi nanti kalau ingin menjadi suami istri lagi harus dengan nikah yang baru, akad nikah baru. Dan boleh melakukan khulu ini ketika suci, ya, suci berarti ketika dia bisa berjima, ataupun ketika tidak menjimai. Intinya posisi suci dan juga dalam posisi haid. Kemudian tadi perempuan yang dihulu tadi tidak diikutkan hukum talak dalam hal untuk iddahnya, karena dia sudah ajnabi, ya. Karena sudah ajnabi, enggak bisa dirujuk, kan tadi enggak bisa dirujuk. Sudah talak karena khulu, ya. Di khulu artinya talak sebab khulu. Berarti sudah orang lain, karena sudah bain nanti harus nikah lagi. Beda dengan talak roj'i, ya kan? Itu masih dalam kekuasaan suami, bisa rujuk, ya. Siapa? Rujuk menjadi suami istri yang seperti biasa. Karena kalau dalam masa rujuk, masa iddah, boleh rujuk. Ini kan juga istri, tapi ada batasan-batasannya. Nah, kata pensyarah nih, yang disebutkan oleh musonif, itu boleh itu, ya, dia makruh, kata beliau. Seperti talak. Dan dia harus, khulu ini harus ada iwat, harus ada imbalan. Baik itu kurang dari mahar atau seperti dengan mahar, jumlahnya itu lebih. Intinya harus jelas imbalannya, bayarannya berapa. Faedah, maka ketika seorang suami itu memiliki kemanfaatan dari farji istri, ya, biiwat dengan ada imbalan, maka boleh juga menghilangkan hal tersebut, ya, dengan iwat pula, dengan ganti imbalan juga. Hikmah disyariatkan khulu adalah menolak, menghilangkan, mencegah kemudorotan yang bisa menimpa seorang istri. Ya, umumnya seperti itu. Dengan perilaku suami yang tidak baik, ya, yang melampaui batas misalnya. Maka ini mengajukan khulu. Rukunnya adalah multazim. Multazim itu yang bayar iwat tadi, bisa dari istri atau dari orang lain, ajnabi. Kemudian but'un, yaitu adanya pernikahan. Kemudian iwat, imbalannya. Kemudian sigoh, zaud, suami. Multazim, yang orang bayar iwatnya ini disyaratkan mutlaku tasaruf. Ya, mutlaku tasaruf. Boleh melakukan tasaruf harta. Balik berakal, tidak ada hajar safih. Kemudian al-but'i, syaratul but'i. Itu adalah dikuasai oleh suami. Maka sah ketika dalam masa talak roj'i, ya, masa rujuk. Kemudian iwatnya ini adalah maksudan, yaitu dituju. Maksudan itu, ya, imbalannya harus maksud. Harus maksud itu dituju manusia, diinginkan manusia pemanfaatannya. Misalnya uang, kemudian hewan, ya, yang bisa dimanfaatkan, ya. Maka tidak sah kalau tidak diinginkan pemanfaatannya. Ya, tidak bisa dimanfaatkan, ya, atau tidak bisa dimanfaatkan seperti darah. Atau tidak sah juga imbalannya adalah suatu yang fasid seperti sebotol khamar. Faedah, jika khulu telah selesai, iwatnya fasid, ya, misalnya iwatnya khamar tadi, maka sah khulu. Nanti iwatnya adalah mahar yang standar. Ya, seukuran mahar standar. Adapun jika iwadnya itu wairu maksud, ya, seperti darah tadi, ya, tidak diinginkan pemanfaatnya, enggak bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka khulunya tidak sah, akan tapi jatuhnya menjadi talak raj'i. Sehingga nanti tidak ada harta di situ, karena dia mentalak tanpa ada keinginan untuk mendapatkan harta tersebut, harta imbalan tersebut. Jadi sah sebagai apa khulu kalau imbalannya berupa suatu yang kemanfaatannya itu diinginkan manusia. Nanti jatuhnya apa khulu. Ya. Jadi imbalannya sesuai yang ditetapkan. Kalau iwatnya imbalannya adalah fasid, ya, misalnya bangkai, kemudian sebotol khamer, maka tadi kalau fasid apa? Sah ya. Sah sebagai khulu, tapi nanti imbalannya adalah mahar yang standar. Ya, karena tadi kan fasid. Gak bisa pakai mahar itu kan. Benda-benda najis. Kalau huiru maksud, ya, tidak ada kemanfaatannya. Manusia itu tidak bisa memanfaatkan sama sekali. Darah, kemudian misalnya serangga apa yang enggak bisa dimanfaatkan. Nyamuk misalnya. Nah ini tidak huiru maksud. Ya. Maka tidak jatuh hulu. Maka jatuhnya tolak talak raj'i. Nanti kalau talak roti, iwatnya enggak kembali ke suami. Ya. Ya, iwatnya kan tadi kan apa? Barang-barang seperti itu. Ya. Kemudian syarat yang kedua, imbalannya ini diketahui. Kalau majhul, ya, enggak belum disebutkan majhul sah khulunya, maka wajib nanti mahar standar. Kemudian yang ketiga, dia kembali ke suami. Imbalannya kembali ke suami, diberikan ke suami. Kemudian yang keempat, dia bisa diserah terimakan. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.